بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير dan menahan diri untuk tidak membahas peperangan yang terjadi antara Ali, Muawiyah, Aisyah, Talhah dan Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhum wa man kana ma'ahum dan yang bersama mereka. ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى dan janganlah engkau berdebat tentang mereka dan serahkanlah urusan mereka kepada Allah تبارك وتعالى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَذِكْرَ أَصْحَابِي وَأَصْحَارِي وَأَخْتَانِي Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhilah oleh kalian dari menyebutkan perselisihan di antara sahabatku, iparku dan menantuku. Wa qawluhu innallaha tabaraka wa ta'ala nazara ila ahli Badrin فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم dan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melihat para sahabat yang mengikuti perang Badr lalu Allah ta'ala mengatakan berbuatlah sekehendak kalian, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan هذه من ضمن الوصايا التي ينصح بها من أراد الله به خيرا ini termasuk di antara wasiat-wasiat yang dinasihati dengannya orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Wa huwal kaffu amma jara fi siffinin wal jamali baina ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam bi kaffil alsinati وعدم ذكر هذه الأشياء yaitu menahan diri dari peperangan yang terjadi di Siffin dan dalam perang Al-Jamal antara para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu dengan menahan lisan-lisan dan tidak menyebutkan perkara-perkara ini. Li'anna dhikraha yu'addi ila ittihamis sahabati wa naili minhum. Karena sesungguhnya penyebutan perkara-perkara ini akan menghantarkan kepada tuduhan terhadap para sahabah dan celaan kepada mereka. Fala budda min kaffil al-sinati. Maka wajib untuk menahan lisan-lisan. Wa idza qara'a al-insanu shay'an min hadha at-tarikhi fa'alayhi an yalzama gharza ahli sunnati. Dan apabila seseorang membaca sesuatu dari sejarah ini, yaitu perselisihan, peperangan yang terjadi di antara para sahabat, maka wajib baginya untuk berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah, wa huwa ihtiramus sahabati, yaitu memuliakan para sahabat, waltimasul a'dhari lahum, dan mencari uzur-uzur untuk mereka para sahabah, wal-i'tiqadu bi'annal kulla mujtahiduna, dan meyakini bahwasanya masing-masing dari para sahabat tersebut merupakan ahli ijtihad. Al-musibu minhum lahu ajrani wal-mukti'u lahu ajrun wahidun ridwanullahi alaihim. Yang benar di antara mereka akan mendapatkan dua ganjaran pahala, yang keliru di antara mereka mendapatkan satu ganjaran pahala. Semoga Allah meridai mereka. Wala yadhhab yunakishu wa yukhasimu. Al-mukhasamatu huna wala tukhasim fihim, ya'ni la tujadil fihim litasila ila masalibihim. Dan janganlah seseorang pergi berdebat, yunakish, yukasim semakna, bermakna berdebat. Perdebatan di sini dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan janganlah engkau berdebat tentang mereka, yaitu janganlah engkau berdebat tentang mereka untuk sampai kepada aib-aib mereka para sahabah radhiyallahu anhum. Amma dhabbu anhum wal khusumatu anhum wa dhabbu ma yaquluhu ar-rawafidu wa ma yaquluhu an-nawasibu وَمَا يَقُولُ أَهْلُ الضَّلَالِ فِيهِمْ فَهَذَا مِنَ الْجِهَادِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَذُبَّ عَنْهُمْ. Adapun membela mereka para sahabah, berdebat untuk membela mereka, membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang Nawasib, membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang sesat tentang para sahabah radhiyallahu anhum, maka ini bagian dari jihad. Wajib bagi kita untuk membela mereka, para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Lakin yansahuka an la tujadila fi sya'nihim litasila ila ta'ni fihim. Akan tetapi al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menasihatimu agar engkau tidak berdebat tentang mereka para sahabah untuk sampai kepada celaan terhadap mereka. Hada adhunnu ma yaksiduhu. Ini aku yakin inilah yang beliau maksudkan, al-imam al-barbahari rahimahullah. Wala yaksidu annaka tasma'un nasa yat'anuna fi ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu fala tatakallamu. Yaktubuna wa yanshuruna mathaliba ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu wala tatakallamu. Dan bukanlah yang dimaksud oleh al-imam al-barbahari rahimahullah bahwa engkau mendengar manusia mencela para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian engkau tidak berbicara sepatah kata pun. Mereka manusia menulis dan menyebarkan aib-aib para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, namun engkau tidak berbicara sepatah kata pun. Bal yajibu an tatakallama, bahkan wajib bagimu untuk berbicara, yaitu membela kehormatan para sahabah radhiyallahu anhum. Walan takuna min khairi ummatin ukhrijat linnasi illa idza amarta bil ma'rufi wa nahaita 'anil munkari. Dan engkau tidak termasuk di antara umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia kecuali apabila engkau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Tad'u ila hubbi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ihtiramihim wa taqdirihim wa dzikri mahasinihim. Engkau menyeru kepada kecintaan terhadap para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, penghormatan terhadap mereka, pemuliaan terhadap mereka, dan penyebutan kebaikan-kebaikan mereka. وأن الله تبارك وتعالى هدى بهم أمما وشعوبا وبذلوا أنفسهم ومهجهم في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. Dan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan hidayah dengan sebab mereka para sahabat, umat-umat dan bangsa-bangsa, dan mereka para sahabat telah mencurahkan jiwa-jiwa mereka, anfus dan muhaj, semakna bermakna jiwa-jiwa, untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala dan menolong agamanya. La budda minal isyadati bifadailihim ridwanullahi alaihim wa jihadihim wa futuhatihim wa ma haqqaqallahu ala aydihim minal khairi lihadihil ummati wa ma fatahallahu ala aydihim min qulubin wa syu'ubin ridwanullahi alaihim. Wajib menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka para sahabah, semoga Allah meridhai mereka, dan menyebutkan jihad mereka, penaklukan-penaklukan mereka, dan apa yang Allah Ta'ala wujudkan melalui tangan-tangan mereka para sahabah berupa kebaikan bagi umat ini, dan apa yang Allah taklukkan melalui tangan-tangan mereka berupa kalbu-kalbu dan berbagai bangsa, semoga Allah meridai mereka. ولا تذكر شيئا من مساوئهم, dan janganlah engkau menyebutkan sesuatu pun dari keburukan-keburukan mereka. وَتَذْكُرُ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُمْ فَضِيلَةً لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهَا أَحَدٌ لَا يَسْبِقُهُمْ فِيهَا إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ. Dan engkau menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada mereka para sahabat keutamaan yang tidaklah ada seorang pun menyusul mereka padanya, dan tidaklah mendahului mereka dalam keutamaan tersebut selain para nabi. Wahiya anna mudda ahadihim aw nasifahu afdalu mimma yunfiquhu askhal nasi wa ajwaduhum. Yaitu bahwasanya satu mud sedekah salah seorang di antara mereka para sahabat, atau bahkan setengahnya saja, lebih utama dari sedekah yang diinfakkan oleh manusia yang paling dermawan sekalipun. Asha dengan ajwad semakna, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas semisal gunung Uhud, infak tersebut tidak akan mencapai satu mud saja infak salah seorang di antara para sahabat, dan bahkan tidak akan mencapai setengah mud saja dari infak salah seorang di antara para sahabat. Anta tunfiqu wattabi'iyu wa man ba'dahu minal qurunil mufaddalati idza anfaqa mithla uhudin dhahaban la yablughu mudda ahadihim aw nasifahu. Engkau berinfak, dan bahkan seorang tabi'i dan yang setelahnya dari kalangan generasi yang mulia, apabila ia berinfak emas semisal gunung Uhud, infak tersebut tidak akan mencapai infak sebanyak satu mud saja dari salah seorang di antara para sahabat, atau bahkan tidak akan mencapai setengah mud saja dari infak salah seorang di antara para sahabat. Wa yaqulu Ahmadu law afna al-insanu 'umrahu fil 'ibadati ma lahiqa adna sahabati. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya seseorang menghabiskan seumur hidupnya untuk beribadah, ia tidak akan bisa menyusul sahabat yang paling rendah kedudukannya sekalipun. Li'anna lis-sahabati manzilatan 'azimatan. Karena sungguh para sahabah memiliki kedudukan yang agung. Tafaddalallahu biha ala ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Yang Allah Ta'ala memberikan keutamaan tersebut kepada para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. La yalhaquhum fi hadhihil fadilati ahadun. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusul mereka para sahabat dalam keutamaan ini. Walau badala ma badala minal amwali ta'ilati wal ibadati wa nashril khairi la yalhaqu haula'i. Meskipun seseorang mencurahkan harta yang melimpah, ibadah, menyebarkan kebaikan, ia tidak akan bisa menyusul para sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum. Fakaifa tad'anu fihim? Lalu bagaimana bisa kemudian engkau justru mencela mereka para sahabah? Wa kaifa tadhkuru masalibahum? Dan bagaimana mungkin kemudian engkau menyebutkan aib-aib mereka? Faqabbahallahu man yanalu minhum. Maka semoga Allah Ta'ala menjelekkan orang yang mencela mereka para sahabah. Walihada hadzar as-salafu min at-ta'ni fihim wa man intaqasa ahadan minhum yaquluna fa huwa zindiqun wal 'iyadu billahi. ويقولون إنه رافضي وإنه خبيث وإلى آخره فرضوان الله عليهم. Karena inilah salaf memperingatkan dari celaan kepada mereka para sahabah. Wa man intaqasa ahadan minhum, dan barang siapa yang mencela seseorang dari kalangan mereka para sahabah, salaf mengatakan orang tersebut zindiq wal iyadzu billah, dan mereka salaf mengatakan bahwa orang tersebut adalah syiah rafidhah, dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang buruk dan seterusnya. Semoga Allah meridai mereka para sahabah. Fahada min al-labbi anhum wa an a'radihim, maka ini termasuk pembelaan kepada mereka para sahabah dan pembelaan terhadap kehormatan mereka. Fal maqsudu wala tukhasim fihim ma'nahu annaka la tabhas an masalibihim wala tujadil fi qadayahum utruk hadhil asya'a. Maka maksud dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, janganlah engkau berdebat tentang mereka para sahabah, maknanya adalah bahwa engkau janganlah engkau membahas aib-aib mereka. Janganlah engkau berdebat tentang perkara-perkara mereka. Tinggalkan perkara-perkara ini. Bal badala min hadha taradda anhum wa'rif lahum qadrahum wa manzilatahum wa jihadahum wa sabrahum fi ta'atillahi wa hijratahum ilallahi wa iwa al-ansari lil-muhajirina ila akhiri mazayahumul lati madahahumullahu biha fil qur'ani wa madahahum biha rasuluhu alaihi salatu wassalamu wa asna biha alaihimus salafus salihu ridwanullahi alaihim. Bahkan sebagai ganti dari semua ini, mohonlah keridhaan Allah kepada mereka. Ketahuilah, untuk mereka para sahabat, kemuliaan mereka, kedudukan mereka, jihad mereka, kesabaran mereka di dalam ketaatan kepada Allah, hijrah mereka kepada Allah, perlindungan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin, dan keistimewaan-keistimewaan mereka yang lainnya yang Allah memuji mereka dengannya di dalam Al-Quran, dan yang Rasulnya memuji mereka dengannya, dan yang As-Salafus Salih memuji mereka dengannya. Semoga Allah meridai mereka. Fabhas an hadihil asya'i tanfa'ka, maka bahaslah perkara-perkara ini, keistimewaan-keistimewaan para sahabah, itu akan bermanfaat bagimu. Wala tabhas amma yadurruka min al-ikhtilaf bainahum wa ma syakala dhalika, dan janganlah engkau membahas perkara-perkara yang bermadarat bagimu, memadaratkanmu, berupa perselisihan di antara mereka para sahabah dan yang semisal dengannya. Tafaddalu wa barakallahu fikum.